Efesus pasal 6 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah seorang penjual sepatu keliling di Inggris yang kemudian tanpa disadari oleh seorang yang pernah membaptisnya, ia menjadi seorang penginjil yang terkenal, menjadi seorang misionaris yang terkenal. Ketika ia menjual sepatu oleh karena ketidakmampuan perekonomian mereka, hari-hari ia jalani sampai pada satu titik di mana ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia memberi diri dibaptis. Lalu, 9 tahun kemudian, seorang pendeta yang membaptis dia kaget. Luar biasa. Mengapa? Karena dia bukan saja telah menjadi seorang misionaris, dia menjadi seorang yang mendirikan gereja, ia seorang yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, ia seorang yang membuat suatu pembaharuan peningkatan perekonomian di salah satu daerah di mana ia diutus. Dia adalah William Carey. Seorang William yang tidak pernah diduga, tidak pernah disangka oleh orang-orang yang senantiasa melihatnya pada waktu itu, bagaimana mungkin ia bisa menjadi seorang penginjil yang besar, bagaimana mungkin ia seorang menjadi misionaris yang besar, bagaimana mungkin ia bisa dijuluki oleh seorang bapak misi modern. Tak menyangka. Waktu ia berusaha untuk menawarkan suatu pemberitaan Injil kepada gereja di mana ia berada pada waktu itu, ia berkata, bagaimana kalau kita membuat satu gerakan misi, membuat satu gerakan pemberitaan Injil kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah, kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Apa yang dikatakan oleh gereja-gereja pada waktu itu? Mereka berkata, hei anak muda, duduklah, diamlah. Jikalau Kristus mau Injil diberitakan, ia tidak perlu memakai Anda. Dan ia tidak perlu memakai kita. William Carey hanya terdiam dan tertunduk pada waktu itu. Lalu ia tidak pernah mengambil pusing akan apa yang dikatakan oleh gerejanya kepada dia. Bahwa tidak mungkin apa yang direncanakan William Carey itu tercapai. Sampai pada satu keputusan, ia bersama dengan istri, lalu anak-anaknya, dan seorang pembantunya. Mereka pergi meninggalkan Inggris, lalu berlayar ke India. Di sana ia mendapatkan tantangan, mendapatkan satu kesulitan, mendapatkan satu godaan yang berat. Bagaimana tidak? Situasi memang tidak nyaman. Situasi memang tidak mudah. Dari kekurangan-kekurangan ia miliki, sementara gereja tidak mendukungnya, gereja-gereja besar sibuk dengan membangun ke dalam, menginvestasi ke bagian-bagian lain, sementara misi mulai diabaikan. Lalu oleh beberapa orang temannya yang memang tidak terlalu kaya secara finansial, mereka mengutusnya, mereka mendukungnya, mengirim dia. Sekalipun berat, sekalipun kekurangan, ia tak gentar untuk memberitakan Injil di tanah India. Melaluinya lah beberapa gereja berdiri. Melaluinya ada pembaharuan-pembaharuan yang terjadi di India. Ia berusaha untuk menggerakkan semua orang-orang yang ia ajar untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Ia juga berusaha untuk menghentikan setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tatkala aborsi dilakukan orang-orang di India, ia berusaha untuk menghentikan. Tatkala ada penindasan, ia berusaha untuk memperjuangkan hak orang yang tertindas. Dan terlalu banyak karya yang agung, yang luar biasa dari seorang William Carey. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tantangan terbesar dihadapi tatkala ia memberitakan Injil. Namun semuanya itu tidak akan pernah menghilangkan semangatnya, tidak akan pernah menggetarkan kakinya untuk melangkahkan kaki memberitakan Injil di India. Dan bahkan kesetiaannya pun tidak akan pernah undur. Iman percayanya tetap sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sampai pada satu titik sebelum ia mati, ia memanggil seorang sahabatnya. Ketika mulai tenar, namanya mulai populer, lalu ia berkata kepada seorang sahabatnya, "Hei, kalau nanti suatu saat saya mati, suatu saat saya meninggal, jangan populerkan nama saya. Jangan sebut nama saya. Tapi populerkanlah Injil yang telah beritakan, yang saya beritakan. Sebarkanlah Injil yang telah saya beritakan." Dan di pemakamannya, ketika seorang muda, seorang misionaris dari Skotlandia hadir. Tatkala orang merasakan satu kesedihan yang mendalam, orang merasakan satu kesedihan yang sangat luar biasa karena seorang misi yang luar biasa, seorang misionaris yang luar biasa telah dipanggil Tuhan. Ia kembali mengingatkan, Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Jangan kita terjebak oleh kesedihan yang mendalam sampai kita menutup diri terhadap Injil. Sampai kita menutup Injil itu untuk kita tidak beritakan. Bapak, Ibu, sahabatku, saudara-saudara yang terkasih, Paulus yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi satu sosok yang luar biasa juga, bukan? Bagaimana Injil itu diberitakan oleh Paulus. Injil itu diberitakan sampai-sampai ia harus masuk ke dalam penjara. Sampai-sampai ia harus ada dalam terali besi. Sampai-sampai ia harus menjadi seorang tawanan oleh karena Injil yang ia beritakan. Kita tentu mengetahui bagaimana kiprah pelayanan Paulus. Tatkala ia sebelum mengenal Kristus, ia berusaha untuk binasakan pengikut Kristus, ia berusaha untuk menangkap mereka, ia berusaha untuk membunuh mereka. Dan bukankah perjalanannya ke Damsik tatkala ia bertobat? Ia sedang memegang surat kuasa untuk membinasakan orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Bukankah waktu ia dalam perjalanan ke Damsik, ia sedang memiliki suatu wewenang dari mahkamah agama, dari lembaga tertinggi pada waktu itu untuk membinasakan orang yang mengikut Kristus. Namun, sayang sekali, kerinduan Paulus untuk membinasakan orang-orang yang mengikut Kristus tidak tercapai. Gagal dalam perjalanannya. Bagaimana Tuhan menangkap dia, bagaimana Tuhan memanggil dia, menjadikan Paulus yang dulu ganas menjadi seorang Paulus yang mengasihi Tuhan. Karya Tuhan dalam diri Paulus membuat Paulus menjadi seorang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita membaca bagaimana perjalanan kehidupan Paulus secara khusus dalam konteks melayani umat Tuhan di Efesus, walaupun tidak terlalu lama, paling tidak diperkirakan 3 tahunan Paulus melayani jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Waktu ia meninggalkan Efesus oleh karena kesulitan, oleh karena keributan-keributan yang terjadi, oleh karena kekacauan yang mencoba menantang dia, mencoba menghalangi dia. Ia berkata, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat yang ke-38 itu tentang bagaimana perpisahan Paulus dengan jemaat di Efesus. Mereka semua merasa terharu dengan kepergian Paulus. Dan Paulus tahu ia harus menderita. Paulus tahu sengsara penjara telah menunggunya. Wah. Tapi mau tak mau, ia harus meninggalkan Efesus. Ia harus pergi dan bahkan menjadi seorang tawanan. Menjadi seorang yang dipenjarakan. Namun ketika ia ada dalam penjara, Orang-orang di Efesus berusaha untuk mengetahui bagaimanakah keadaan Paulus, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya. Akankah dia tetap sehat? Akankah dia tetap hidup dalam pemeliharaan Allah? Sebagian dari zaman Efesus memang merindukan Paulus. Mereka berusaha untuk mengetahui bagaimana keadaan Paulus tatkala Paulus di penjara. Paulus dari penjara mengingatkan mereka. Paulus dari penjara menasehati mereka. Paulus dari penjara memberikan sukacita bagi mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia tidak ingin bagaimana jemaat di Efesus terus mempertanyakan keadaan, terus mempertanyakan kondisinya. Yang menuliskan surat kepada mereka yang disertakan dengan beberapa pengajaran, dengan beberapa pemahaman yang dibawa oleh seorang bernama Tikikus. Memang Tikikus adalah seorang yang mendampingi Paulus dalam melayani Tuhan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, ya, Tikikus ini adalah seorang Asia, ya, selain daripada rekan-rekan sepelayanan Paulus yang lainnya. Nah, dia tidak hanya membawa surat Paulus kepada jemaat di Efesus, tapi juga dia diutus Paulus untuk membawa surat kepada jemaat yang ada di Kolose. Ia juga bersama dengan Paulus tatkala mereka harus membawa dana yang dikumpulkan untuk misi, untuk pelayanan pengabaran Injil pada waktu itu. Dengan kata lain, bahwa Paulus sangat mengetahui akan pribadi seorang Tikikus. Paulus sangat mengenal siapa Tikikus sebenarnya. Sehingga tidak mungkin ya, dia berani berkata kepada jemaat di Efesus bahwa Tikikus temanku, sahabatku, saudaraku, pelayan Tuhan yang setia. Karena Paulus tahu betul bagaimana seorang Tikikus bersama dia melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali memang manusia membanggakan diri, manusia mengaku diri sebagai orang yang setia dalam melayani Tuhan, setia dalam melakukan hal ini dan itu. Tetapi yang terpenting, adakah orang lain di sekitar kita yang mengatakan bahwa, oh iya, dia adalah orang yang setia. Oh iya, dia adalah orang yang setia dalam melayani Tuhan. Dia adalah orang yang setia dalam melayani Allah. Dia adalah orang yang setia dalam melakukan pekerjaan. Tanpa kita harus mengatakan tentang diri kita, orang di sekitar kita akan mengetahui sebetulnya. Mungkin kita akan berkata bahwa kita adalah orang yang setia, tetapi adakah Tuhan berkata kepada kita, memang engkau adalah orang yang setia kepadaku. Penting bagi saya dan saudara untuk merenungkan bagian ini. Memang tidak salah kita berkata adalah kita adalah orang yang setia, tetapi salah ketika kita hanya mengaku-ngaku setia, padahal sejatinya kita bukan orang yang setia. Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwa Tikikus adalah teman pelayananku, dia adalah rekanku, kekasih yang setia dalam melayani Tuhan. Dia kuutus kepadamu untuk memberitahukan tentang hal ihwalku, tentang keadaanku, tentang kondisiku di penjara, bahwa sebetulnya aku baik-baik saja, sekalipun aku ada dalam penjara. Bagi Paulus, penjara bukan hal yang menjadi tempat untuk menyiksa. Bagi Paulus, penjara bukan sesuatu yang mengekang dia sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi Paulus, penjara bukan sesuatu yang membelenggu dia sehingga ia tidak bisa melayani Allah. Justru sebaliknya ia berkata, dengan aku terpenjara oleh karena Injil Kristus, maka Injil Kristus beroleh kemajuan. Injil Kristus boleh diberitakan di penjara. Injil Kristus boleh diberitakan kepada pejabat-pejabat tinggi negara. Dengan menjadi seorang tahanan, Paulus berkesempatan untuk menyampaikan Injil kepada penguasa pada waktu itu. Bapak, Ibu, sahabat, saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, Seorang pelayan yang setia adalah seorang yang senantiasa berjuang terus-menerus, tidak akan pernah merasa berhenti untuk memberitakan Injil oleh karena situasi kondisi yang membelenggunya. Seorang pelayan Tuhan yang setia, dia tidak akan pernah menghiraukan kondisi perekonomian, kondisi fisiknya, dan bahkan tekanan yang berat terhadap dirinya. Ia tetap tidak gentar untuk memberitakan Injil Kristus. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, ya saya pikir ini bukan sesuatu yang tersembunyi. Ya, kalau kita melihat bagaimana kondisi negara sekarang, kondisi Jakarta sekarang. Ketika seorang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam transparansi yang baik, hidup dalam moral dan integritas yang tinggi, hidup dalam menghidupi firman Allah, berusaha untuk ditekan, berusaha untuk ditindas, berusaha untuk dibinasakan. Apakah dia akan ciut? Apakah dia akan gentar dalam menghadapi persoalan yang dihadapi? Tidak, bukan. Karena dia tahu. Dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Dia hidup dalam kejujuran di hadapan Allah. Dia hidup dalam melakukan apa yang menjadi kehendak dari konstitusi bangsa ini. Tidak sedikit orang-orang yang senantiasa berubah setia, beralih setia dalam melayani Allah oleh karena apa? Oleh karena fisik mereka. Oleh karena sakit penyakit yang mereka derita. Wah, saya enggak bisa melayani Tuhan lagi. Saya enggak bisa setia lagi. Kenapa? Karena saya sakit. Tidak sedikit orang berubah setia dalam melayani Allah oleh karena apa? Oleh karena situasi, kondisi, ekonomi yang mereka alami. Berpikir, wah saya gak bisa lagi setia melayani Tuhan. Saya tinggalkan pelayanan, saya tinggalkan jemaat, saya tinggalkan tugas saya. Kenapa? Karena saya ingin mencari uang. Tidak sedikit orang-orang tidak setia dan berubah setia kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena tekanan-tekanan yang mereka alami. Tapi Paulus, dia tidak akan pernah gentar sedikit pun. Dia tidak pernah undur setia dalam melayani Tuhan. Sekalipun ia didera, ia dicaci, dimaki, penderitaan demi penderitaan ia alami, kesulitan-kesulitan dalam perjalanannya memberitakan Injil ia alami, dan bahkan sekalipun terhenti pembiayaan yang dikumpulkan oleh jemaat untuk memberitakan Injil, mengutus pekerja-pekerja misi pada waktu itu, ia tidak akan pernah undur dari kesetiaannya melayani Allah. Saya pikir ini menjadi suatu semangat dan kegairahan kita dalam kita merenungkan bagian ini. Adakah kita mulai berubah setia? Adakah kita mulai undur kesetiaan dari melayani Tuhan? Mulai undur kesetiaan dari pekerjaan yang benar, yang baik itu? Oleh karena situasi kondisi yang kita alami tidak enak. Oleh karena situasi kondisi fisik kita yang terus-menerus mengalami kekurangan, keterbatasan. Oleh karena situasi kondisi perekonomian kita kok sepertinya semakin berkurang, semakin bulan, semakin tahun. Kok income saya semakin turun, apakah dengan demikian saya akan berubah setia untuk melayani Allah? Tantangan bagi saya dan saudara untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Sekalipun situasi kondisi berat. Sekalipun hidupmu berat, sekalipun perekonomianmu mungkin berat, namun tetaplah setia dalam melayani Tuhan. Suatu hari ketika saya hadir Natal di salah satu gereja Natal pemuda, lalu seorang hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah emeritus, berkata kepada saya, "Pak, sebenarnya saya tidak setuju dengan prinsip gereja yang melakukan atau yang memperlakukan adanya emeritus." "Kenapa, Pak?" "Iya, kami yang sudah tua ini kan gak bisa melayani lagi. Kami ini kan sudah tua, jadi dah emeritus, jadi gak bisa lagi naik mimbar." Saya katakan, melayani Tuhan tidak hanya berdiri di mimbar memberitakan firman Allah. Melayani firman, melayani Tuhan, melayani Allah tidak hanya sama dengan menjadi pemain musik menjadi pelayan Tuhan tidak hanya sama dengan menjadi WL, tidak hanya sama dengan menjadi pendoa, tetapi melayani Tuhan adalah hari-hari di mana kita hidup. Itulah pelayanan kita kepada Allah. Memang gereja punya aturannya masing-masing. Ada memang gereja yang menganut atau memiliki peraturan bahwa sekian tahun kamu gak boleh lagi melayani Tuhan secara struktural. Ada gereja yang memang ya udah sampai seterusnya misalnya ya. Tapi memang pelayanan kepada Allah adalah pelayanan seumur hidup. Tidak ada satu titik di mana seorang yang telah ditebus oleh Kristus berhenti untuk melayani Allah. Secara struktural dalam kegerejaan, seorang boleh berhenti. Secara jabatan, mungkin seseorang akan bisa emeritus. Tetapi secara pelayanan kepada Allah, memang orang harus melayani seumur hidupnya. Pengabdiannya kepada Allah adalah pengabdian yang tidak pernah berhenti sampai pada Tuhan memanggil. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang mendengar apa yang menjadi spirit atau apa yang menjadi semangat dari Bapak Pendeta Bigman Sirait. Sekalipun suatu ketika saya tidak bisa lagi berdiri di mimbar, saya masih punya kesempatan untuk menulis, saya masih punya kesempatan untuk berkarya, saya masih punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lain. Itulah semangat dan kegairahan, kesetiaan orang dalam melayani Tuhan. Tidak bisa dihentikan oleh satu apapun. Tidak pernah bisa dihentikan oleh kondisi fisik. Tidak pernah bisa dihentikan oleh situasi ekonomi. Tidak pernah bisa dihentikan oleh struktur jabatan orang melayani Allah. Kenapa? Karena memang melayani adalah suatu panggilan hidup orang percaya kepada Allah. Dari pertobatannya sampai kepada Tuhan memanggil. Sampai pada kematian. Disitulah pelayanan orang percaya kepada Tuhan. Dan Paulus adalah orang yang melakukan atau orang yang setia dalam melayani Allah. Sampai pada titik darah terakhir. Sampai pada ia berkata, sekalipun darahku telah dicurahkan bagi Kristus, sekalipun darahku menjadi korban bagi Allah, aku tetap melayani Tuhan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Kristus itu. Kesetiaan dalam melayani Tuhan. Selanjutnya ketika Paulus sudah mengutus Tikikus kepada orang-orang di Efesus untuk memberitahukan bagaimana kondisi kehidupan Paulus, bagaimana situasi yang dialami Paulus di penjara. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus? Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Di dalam ayat yang ke-24 kembali diulang. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak biasa. Pelayan yang setia adalah pelayan yang membawa shalom. Pelayan yang setia adalah pelayan yang membawa damai sejahtera Allah bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Damai sejahtera yang Allah berikan kepada dia oleh karena karya Kristus Yesus yang telah mengubah hidupnya, yang telah memperbaharui dirinya dari manusia lama kepada manusia baru. Dari yang dahulu mati menjadi seorang yang dihidupkan dalam Kristus dalam konteks Efesus pasal 2. Maka damai sejahtera itu harus dihadirkan oleh seorang pelayan yang setia. Bagaimana? Bukankah Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa kesenangan. Aku datang untuk membawa pemisah. Aku datang untuk membawa pemisah antara ayah, anak, ibu, bapa. Bagaimana? Ada damai itu di mana? Ada damai itu yang dihadirkan oleh seorang pelayan yang setia. Pelayan yang setia menghadirkan shalom Allah. Menghadirkan damai sejahtera dari Allah. Betapa tidak. Yang tadinya orang belum mengenal Kristus dengan diberitakan Injil orang dituntun kepada Kristus. Yang tadinya orang hidup dalam keberdosaan, tatkala Injil diberitakan, mereka hidup dalam pertobatan. Semangat itulah yang dihidupi oleh seorang William Carey. Tatkala ia memberitakan Injil kepada orang-orang di India. Sekalipun aku menderita, istriku meninggal, anak-anakku dalam bahaya, kelaparan, pencobaan, kesulitan, oleh karena memang kondisi itu betapa susahnya untuk mengurus kepergian kenegaraan. Susah pada waktu itu. Enggak seperti sekarang misalnya Bapak Ibu yang mungkin ke luar negeri, sering pergi ke luar negeri, ya dengan mudahnya lah untuk urus ya, paspor, visa. Apalagi Pak Rudi itu nanti dalam waktu dekat, wah udah di bandara mana gitu kan. Mudah sekali sekarang, tapi zaman Paulus itu, zaman William Carey, enggak mudah mengurus suatu perjalanan dari Inggris mau ke India. Susah sekali, tapi yang enggak gentar. Ya cari cara, ya cari tahu bagaimana seharusnya saya bisa pergi ke sana. Sehingga pemberitaan Injil di sana tidak terhalang. Wah. Sampai pada akhirnya di India mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari orang-orang yang dia layani, dia utus kembali. Dari orang-orang yang dia telah muridkan, dia utus untuk memberitakan Injil. Nah, demikianlah seharusnya. Bagaimana pelayan yang setia, dia menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan shalom Allah, bukan saja bagi dunia, tapi bagi orang-orang yang diperkenankan Allah, bagi orang-orang yang telah disediakan oleh Allah untuk dilayani. Bukan bagi dunia. Karena kita tahu, sejak jatuh manusia ke dalam dosa, dunia menjadi hancur, dunia menjadi kacau. Dan bahkan sampai kapan? Sampai kepada Tuhan datang kembali, dunia yang hancur, dunia yang kacau, dunia yang berdosa. Tetap dalam kondisi kejahatan. Tetapi dunia yang mengalami damai sejahtera, dunia yang mengalami shalom Allah adalah orang-orang yang kepadanya Allah berkenan menyatakan diri, yang kepadanya Allah telah pilih. Kalau dalam konteks Efesus ini, dalam pasal yang pertama, Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Rahasia itu, rahasia yang Allah nyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah damai sejahtera Allah yang telah mempersatukan kita dalam pasal yang ketiga. Betapa Yesus Kristus adalah damai sejahtera Allah yang merobohkan tembok pemisah, bukan saja antara orang Yahudi dan non-Yahudi, tapi antara Allah dan manusia. Kristus Yesus, damai sejahtera yang telah mendamaikan itu. Antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan manusia. Sehingga tidak ada lagi perseteruan yang seharusnya tadi orang Yahudi berpikir dan berkata, keselamatan adalah milik kami, di luar kami Yahudi, engkau tidak selamat. Di luar kami Yahudi, engkau binasa. Tidak ada lagi. Dalam Kristus Yesus yang telah mati itu, dia merubuhkan tembok pemisah. Dia merubuhkan tembok yang menjadi penghalang. Dia menjadikan merubuhkan tembok yang menjadi gap antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya pikir bahwa ketika kita menjadi Kristen, menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sadar bahwa hidup kita adalah anugerah Allah. Kita sadar kita telah ditebus dari cara hidup yang lama menjadi manusia yang baru. Kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang telah dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya saya pikir kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang teruji oleh waktu, oleh situasi, oleh kondisi. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun penganiayaan, penindasan datang kepada kita. Mungkin penganiayaan, penindasan tidak lagi dalam bentuk fisik. Penganiayaan, penindasan yang mencoba mengganggu kita, mencoba mengacau kita, mengalihkan kita dari kesetiaan kita kepada Allah. Mungkin diri kita. Kemauan kita, keegoisan kita, kehendak kita yang merupakan satu kehendak daging. Adakah kita berani melawan itu? Menang melawan situasi kondisi itu? Menang melawan apa yang menjadi keinginan diri kita? Sehingga kita tidak beralih dari kesetiaan kita kepada Allah. dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Seorang bernama Lev Nikolaevich Tolstoy atau yang dikenal dengan Leo Tolstoy, seorang sastrawan dari Rusia, pernah menulis sebuah kisah tentang seorang anak muda yang sangat setia. Dia seorang anak muda yang sangat setia dalam pengabdiannya. Dia rela menjadi pelayan bagi keluarganya, menjadi pelayan bagi ayahnya. Karena kondisi kehidupan perekonomian mereka sangat-sangat di bawah standar. Lalu setiap hari dia menjadi seorang pelayan yang terus-menerus setia bekerja pada majikannya, bekerja pada bosnya. Yang menunjukkan bagaimana seorang karyawan, seorang pelayan yang memiliki suatu karakter yang baik. Sehingga bosnya mempertahankan dia. Bosnya terus menerus memuji dia. Sampai pada akhirnya, di kematiannya, ayahnya dan bos daripada seorang anak muda itu berkata, sungguh dia seorang pekerja yang tangguh. Sungguh dia seorang pelayan yang setia. Pelayan yang tidak pernah mengingkar janjinya. Pelayan yang tidak pernah menyakiti hati majikan. Pelayan yang tidak pernah tidak menyelesaikan tugasnya. Itulah pelayan yang setia. Tikikus diutus oleh Paulus untuk menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan mandatnya, menyelesaikan pekerjaannya. Memberitakan kepada orang di Efesus hal kondisi keadaan Paulus yang sedang dipenjara. Tikikus diutus oleh Paulus kepada jemaat di Efesus untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Sehingga mereka kuat dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, untuk menjadi seorang pelayan yang setia, perlu hidup dalam keberimanan kepada Allah. Perlu hidup dalam keberimanan yang benar, yang sungguh kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi pelayan yang setia kepada Tuhan. Pelayan yang tangguh, pelayan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ia tidak memiliki iman yang benar kepada Allah. Iman yang sungguh-sungguh sejati dari Tuhan itu. Saya yakin, saya percaya. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup dalam iman yang sejati kepada Yesus Kristus Tuhan itu. Karena itu kesetiaan bukan saja kemampuan dari diri kita. Tapi juga kemampuan yang Tuhan anugerahkan dalam hubungan kita dengan Allah. Melalui relasi yang indah dengan Tuhan. Melalui relasi yang harmonis dengan Allah. Dan Paulus memiliki itu. Bagaimana ia terus menerus memohon dukungan doa dari jemaat yang ia layani. Tapi juga ia sendiri berdoa bersama jemaat. Kalau kita lihat dalam surat Kisah Para Rasul, sebelum ia meninggalkan Efesus ayat yang ke-36 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, apa yang ditulis di sana? Sesudah mengucap kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersendu-sendu sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita berlebih-lebih. Seorang pelayan yang setia mesti memiliki doa kepada Tuhan. Berlutut, berdoa kepada Allah. Kekuatan kita orang percaya. Salah satunya adalah bagaimana kita hidup dalam doa kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang setia dalam hidup keberimananmu kepada Tuhan. Hari-harimu adalah pelayananmu kepada Allah. Karena itu, lakukanlah semua tugas tanggung jawabmu dimanapun Tuhan hadirkan engkau. Sebagai pengusaha, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan. Apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada kita, satu hal yang Tuhan ingin dari kita, hidup di dalam kebenarannya. Layanilah dia. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Paulus tahu betul, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Itulah pelayanan kita. itulah pengabdian kita. Kalaupun kita dipercayakan untuk melayani di gereja, dalam ibadah minggu, memang sudah seharusnya sebagai panggilan kita orang percaya, panggilan kita sebagai gereja. Dan memang kita harus setia juga. Harus setia. Oleh sebab itu, mari dengan mengakhiri surat Efesus ini kita mendapatkan satu pemahaman, satu penyegaran kembali sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipanggil oleh Allah dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang dipanggil oleh Allah dari kematian kepada satu hidup yang baru, hidup yang kekal dalam pasal yang kedua. Kamu telah ditebus oleh Kristus menjadi manusia baru. Pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Biarlah perenungan kita akan surat Efesus ini mengantar kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, mengantar kita untuk hidup dalam keseharian kita. Sadarlah, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua adalah pekerja-pekerja Tuhan. Kita semua adalah murid-murid Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, setialah dalam hari-hari hidupmu kepada Tuhan. Setialah kepada pasanganmu, istri setia kepada suami, suami setia kepada istri, anak setia kepada orang tua setia kepada anak. Setia kepada satu pekerjaan yang benar, setia kepada satu perbuatan yang benar. Dimanapun kita berada, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin.